Allahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qala al-musannif sahibul mutamima wa babu tanazu'i fil amal wa haqiqatuhu hakikatnya ayat taqaddama amilani au aksaru. Ya, dua amil atau lebih mendahului ya, mendahulunya wa yata'akhkhara ma'mulun fa aktsar dan ma'mul atau lebih diakhirkan wa yakuna kullu wahidin min al-awamil al-mutaqaddimah yatlubu min dzalikal muta'akhkhira dan jadilah masing-masing dari setiap awamil yang tadi didahulukan kan ada dua amil atau lebih yang mendahului akhirnya yatlubu meminta mencari menuntut dari ma'mul-ma'mul yang diakhirkan tadi. Misal firman Allah Ta'ala atuni wa ufrik alaihi kitra. Perhatikan di sini kitra maf'ul antara dari atuni ya maf'ul sani atau maf'ul dari ufrik. Ya. Baik. Atuni. Ya, ufrik alaihi kitra. Maka berebut di sini. Ya, kemudian firman Allah Ta'ala darabani wa akramtu Zaidan. Darabani wa akramtu Zaidan. Ya. Perhatikan. Daraba di situ fil madi nun wiqayah. Ya maf'ul bih, fa'il domin mustatir jawazan taqdiru huwa. Nah, huwanya itu bisa kan nanti kembali ke Zaid. Akramtu fi'il fa'il. Zaidan maf'ulun bih. Juga Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Nah ini ala Muhammadin jar majrur muta'alliq dengan mana nih? Apakah dengan salli atau dengan salim atau dengan barik? Nah itu tanazu. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyil amali. Wala khilafa fi jawazi i'mali ayyi al-amilaini awil amali syi'ta. Dan enggak ada khilaf pada kebolehan mengamalkan dua dari dua amil atau amil-amil yang lain yang Anda kehendaki innama al-khilafu fil aula. Namun khilafnya itu terkait mana yang lebih utama. Fakhtara al-Basriyun ulama nahwu dari kan Basri memilih i'mal as-sani. Ya. Ya, likurbihi berarti ma'mul yang diakhirkan itu amilnya adalah amil yang mendahulunya yang kedua. Kenapa? Karena dekat dengan dia. Ya, paling dekat dengan dia. Waqtara al-Kufiyun i'mala al-awwal li sabqihi. Sedangkan ulama Kufiyun berpendapat ya, bahwasanya ma'mul tersebut adalah ma'mul dari amil yang pertama. Kenapa? Karena amil yang pertama sabqihi, lebih mendahulunya. Fa in a'malta al-awwala a'malta as-saniyah. Fi dhamiri dhalika al-ismi al-mutanazi'i fihi. Nah kalau Anda amalkan yang pertama karena Anda ikuti ulama apa Kufiyun berarti ambil yang kedua mana makmulnya udah makmulnya kasih domir isim yang mutanaza yang dipersengketakan tadi fatakul qama wa qa'ada akhawaka ah itu wa darabani wa akramtuhu zaidun gitu ah. Darabani wa akramtuha akhwaka marrabi wa marrartu biha akhwaka Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammadin. Nah itu dikasih takdirnya demikian. Wa in amalta as-saniya kalau antum amalkan oh enggak amilnya amil yang kedua. Kenapa? Dikurbihi gitu kan. Fa in ihtaja al-awwal ya ila marfu'in admartahu. Kalau yang awal amil yang pertama kan dia berarti butuh kepada makmul ya. Ya. Nah, dia kalau dia membutuhkan makmul yang marfu, apakah fa'ilnya? Antum domirkan aja. Qama wa qa'ada akhawaka gitu. Wa in ihtaja ila mansub, kalau dia butuh mansub, makmul mansub au majrurin, hadaf tahu antum hadaf aja. Kal ayah, semisal ayat wa qaulika ya, ayat yang tadi. Atuni wa ufrik alaihi kitra atau ucapan Anda darabtu wa darabani akhawaka wa maratu wa marrabi akhawaka. Baik. Nah, kita baca di sini. Berikutnya. Nabil, faddal. Qala syarih rahimallah qauluhu babu tanazu'i fil amali. At-tanazu'u fil lughati at-takhasumu wal ikhtilafu. Baik, tanazu' secara bahasa adalah takhasum. Takhasum itu saling bertikai. Ya. Dan juga ikhtilaf, berbeda. Terus mustilahan ma dzakarahu al-musannifu. Ah, mustilah berarti itu. Ayat taqaddam amilan aw aksar wa yata'akhkhar ma'mulun fa aksar. Terus fa qawluhu ayat taqaddama amilani kharaja bihi nahwu zaidan darabtu wa akramtu. Naam. Ayat taqaddama amilani kharaja bihi nahwu zaidan darabtu wa akramtu. Nah. Berarti enggak termasuk di sini. Zaidan darabtu wa akramtu. Kenapa? Karena ma'mulnya itu justru taqad ayat taqaddam al-ma'mul ya. Ma'mulnya Zaidan mendahului. Ini berarti enggak bisa karena tanazu' ma'mulnya itu mesti di akhir. Amilnya di awal ya taqaddam. Terus bita'akhkhirihi ma wa nahwu darabtu Zaidan wa akramtu. Litawassutil ma'muli bainahuma. Ah, juga enggak berarti di sini enggak masuk nih. Darabtu Zaidan wa akramtu. Zaidan ma'muli di tengah-tengah enggak bisa. Terus fala yakunu dhalika min babit tanazzu'i. Wajawazahu ba'duhum fihima. Ah, berarti keduanya bukan bab tanazzu', namun ada sebagian ulama yang memasukkan ya, keduanya ke dalam bab tanazu. Namun yang tanazu yang populer adalah yang ini. Ayat taqaddama amilan aw aktsar wa ta'akhkhara ma'mulun fa aktsar. Terus wa qawluhu aw aktsaru ay salasatun faqad. Baik, tiga aja. Enggak bisa dua atau enggak bisa tiga ma'mul atau tiga amil. Ya. Terus Izlam yasma at-tanazu. Yusma. Izlam yusma at-tanazu fi ma zada ala salasati fi mastaqarra. Fi mastuqri'a. Fi mastuqri'a. Ah, kenapa? Karena tidak didengar tanazu yang lebih dari tiga. Ya, fi mastuqri'a berdasarkan penelitian. Terus qawluhu yata'akhkharu. Ya ta'akhkhara ma'muli. Ma'mulun itu kan di matan ada. Ya ta'akhkhara ma'mulun fa aktsar. Kharaja bihi al-ma'mulu al-mutaqaddimu wal mutawassitu kama fi misalaini al-mutaqaddimaini. Ah. Baik. Dan ya ta'akhir ma'mul yang satu ma'mul atau lebih diakhirkan ya. Kharaja bihi al-ma'mul al-mutaqaddim, berarti enggak termasuk di sini ma'mul yang mendahului. Ya. Di sini kayak tadi Zaidan darabtu wa akramtu itu. Enggak masuk di sini. Dan tawassut juga enggak bisa sebagaimana di dua contoh sebelumnya. Terus waqalu yakunu kullu wahid. Wa yakuna dari matan itu Nabil semuanya. Wa yakuna kullu wahidin. Kullu dari matan la ilaha illallah. Ah. Ila akhir kharaja bi al-amilu al-muakkidi. Al-muakkad. Kharaja bihi al-amilu al-muakkidu. Al-muakkidu. Kama fi nahwi jaa'a Zaidun fa innahu lam yu'ta bi li talabin. Lihat luba. Luba ma'mulan. Bal limujarradi tauki hasbuk. Antum dilewatin faza nih, sabah koka faza. Antum nih butuh dijebret dulu kali sama Bima. Taib. wa yakuna kullu wahidin minal awamili al-mutaqaddimah yatlubu dhalikal mutaakhira. Nah, jadilah masing-masing dari amil-amil yang mendahului tadi menuntut mencari makmul-makmul yang diakhirkan. Ya. Berarti keluar di sini amil yang muakkid. Ya, amil yang mentaukid sebagaimana jaa'a Zaidun ini taukid lafzi. Ya, enggak termasuk nih fa innahu lam yu'ta bihi liat luba ma'mulan. Ini kan jaa'nya dua kali. Jaa yang satu lagi dia tidak didatangkan untuk cari makmul, enggak. Ya enggak? Dia bukannya jaa'a Zaidun berarti berebut nih jaa'. Zaidunnya fa'il yang jaa pertama atau kedua, enggak. Dia tidak dihadirkan untuk itu, justru untuk mentaukid li mujarradit tauqid. Wa talabu imma ala jihati tawafuqi fil fa'iliyati awil maf'uliyati. Dan tolak tadi, mencari makmul tadi, apakah itu ya pada aspek kesesuaian sebagai dalam fa'il atau maf'ul. Wa imma ma'at takhalufi ya fihima. Atau dengan perbedaan keduanya. Fa misalu tanazzu'il amilain ma'mulan wahidan ala jihatil fa'iliyati. Qauluka qama wa qa'ada Zaidun. Nah, misal contoh tanazzu'. Ya. Tanazuk diantara dua amil mereka itu menuntut satu makmul. Ya, ingin menuntut ala jihatil fa'iliyah menuntut sebagai fa'il dari kedua amil tadi. Qoma wa qa'ada Zaidun. Nih, qoma fa'ilnya belum ada. Qa'ada fa'ilnya belum ada. Ada Zaidun. Berebut tuh. Ya. Nah, nanti tinggal antum aja. Khilafnya itu bukan antum pilih pertama kedua, tapi mana yang aula kan? Nah, Kufiyun dan Basriyun. Kalau antum katakan qoma fa'il dari Zaid apa amil dari Zaidun, kenapa disabkihi? Kalau antum katakan qa'ada yang fi'il dari Zaidun, likurbihi. Nah, berarti nanti antum katakan likurbihi, berarti qoma nanti dikasih ya, fa'ilnya apa? Atmarta aja, marfu. Domirkan aja. Dia berdiri Zaid berdiri gitu juga. Zaid duduk. Aw ala ijlahatil maf'uliyati atau dia berebutnya itu cari maf'ul. Wa atuni wa ufrik alai kitra. Atuni di situ dia yatlubu kitra. Dia menuntut kitra maf'ulan tsanian sebagai maf'ul tsani. Ufrik kalimat ufrik sama ini fi'il mudhari menuntut maf'ul si siapa? Kitra tadi sebagai maf'ul maf'ul dia juga. Wa misalu tanazuihima ala jihati takhalufi qauluka darabani wa akramtu Zaidan. Nah, contoh tanazu keduanya dua amil dari aspek takhaluf ucapan Anda darabani wa akramtu Zaidan, maka darabani yatlubu Zaidan fa'ilan lahu. Ya. Menuntut si Zaid sebagai fa'il dari dia. Darabani Zaidun kan gitu kan. Nah, akramtu juga menuntut si Zaid maf'ulan lahu sebagai fa'il dari dia. Ya. Wa misalu tanazzu'il amilain. Ya. Contoh ya tanazzu' dua amil. Ya, dua amil yang aktsara min ma'mulin yang lebih dari satu ma'mul ialah ucapan Anda. Ini ya tanazzu' daraba wa ahana Zaidun Amran. Ya. Misalu tanazzu'il amilain aktsaru bukan aktsara ya. Yang lebih dari satu makmul. Daraba wa ahana Zaidun Amran. Perhatikan. Daraba menuntut si Zaid jadi fa'il. Ya. Dan menuntut si Amr jadi maf'ul. Demikian pula dengan ahana. Ahana menuntut si Zaid jadi fa'il dari dia, menuntut si Amr jadi maf'ul dia. Berbutuh. Ya. Si dua amil ya berubut dua makmul. Dua makmul diklaim sama satu-satu. Paham enggak sini? Ngerti enggak? Kan si daraba butuh fa'il Zaid, butuh maf'ul Amr. Ahana juga butuh fa'il Zaid. Daraba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr, ahana Zaidun Amr, si Zaid menghinakan si Amr. Iya enggak? Nah, baik. Antum jangan tanya terus yang mana ya, tadi di matan udah kan, nah, bukan masalah yang mana, insyita yang antum kehendaki aja, cuma yang jadi khilaf adalah yang aula. Jangan ditanya lagi mana ya dong, buat apaan baca matan tadi, nah, itu fungsinya matan atau pentingnya itu ya. Makanya kalau antum ya pelajari matan sungguh-sungguh aja, itu udah cukup sebenarnya. Itu udah cukup. Sama kayak belajar jurumiyah, matan aja itu udah cukup. Asal mungkin. Makanya Syekh Husaimin mengatakan belajar nahwu itu cukup ajrumiyah, langsung alfiyah. Kalau mungkin. Ajrumiyah matan lagi. Cukup ajrumiyah, langsung ke alfiyah. Kalau mungkin. Kalau enggak mungkin, ya butuhlah akhirnya syarah ajrumiyah. Butuhlah mutamimah, syarah mutamimah. Butuhlah qatrun nada, baru ke alfiyah. Nah, Syekh Husaimin bilang begitu. Belajar nahwu itu dua aja. Ajrumiyah, alfiyah. Kalau mungkin. Cuman kan, nah itulah masalahnya. Misalu tanazu'i. Ya. Aktsaru min amilain ma'mulan wahidan. Contoh tanazu' yang lebih dari dua amil, namun dia berebut ke satu ma'mul. Ya, berebutnya satu makmul, ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin, ala Muhammadin, jar majrurnya itu mutalik dengan salli atau wa sallim atau wa barik. Barik kan semua fi'il amr ya. Ya, bukan fi'il amr, fi'il doa. Kok fi'il amr. Ya. Maka ala Muhammadin matlubun, itu yang dituntut, dicari li kulli wahidin min hadhil awamil as-salasah. Nah. Baik, misal tanazu aksar min amilain, aksar min makmulin. Contoh tanazuk yang lebih dari dua amil, ya tanazuknya itu berebut kepada lebih dari satu makmul. Contoh daraba wa akrama wa ahana Zaidun. Nih dua, lebih dari dua amil, tiga amil, ya berebut kepada dua amil juga. Tiga, dua makmul. Ini tiga amil nih, daraba akrama ahana. Itu semuanya membutuhkan makmul Zaidun Amran. Daraba Zaidun Amran, akrama Zaidun Amran, ahana Zaidun Amran. Faqulu wahidin min hadhil awamil yatlubu Zaidun fa'ilan amran maf'ulan. Paham ya? Wa qawlu wala khilaf ai bainal basriin wal kufiyin. Ini enggak ada khilaf ini antara basriin dan kufiyun. Ya, enggak ada khilaf di sini. Wa qawlu ai aw al awamil isyita. Ya. Ini enggak ada khilaf di sini. Ya. Mana aja yang Anda kehendaki? Khilaf itu mana yang aula? Tayyib. Ai fi dzalika al-ismi adh-dhahir, pada isim dhahir tersebut, li anna i'mala kullin minal amilain masmu'un minal arab. Karena memfungsikan masing-masing dari dua amil tadi itu memang didengar dari orang Arab. Wala yuhfadhu min kalamihim i'malu tsani minas salasah. Namun enggak dihafal, enggak pernah didengar ya dari ucapan orang Arab ada yang mengamal yang kedua lebih dari ya dari yang ketiga. Wa qauluhu likurbihi, itu kalau antum jadikan amilnya itu yang paling yang kedua, kenapa? Karena dekatnya dia dengan ma'mul, ai minal ma'mul likurbihi minal ma'mul. Kalau antum yang pertama, kenapa lisabkihi? Ai wakilahuma sayyani. Ada yang mengatakan keduanya sama. Lianna likulli minhuma murajjihan. Karena masing-masing dari kedua ada yang mentarjih, merojehkan. Warajih, yang rajih makhtarahu al-Basriyun. Yang dipilih oleh ulama Basriyun. Ulama Basriyun yang mana itu? Pendapatnya yang mana? Hah? Likurbihi. Nah. Yang amil yang kedua ya. Ya. Baik, ini menurut musannif. Ya, li'anna shawaba li'annahu as-shawabu fil qiyas, karena itu yang benar dalam qiyas. It la yufsalu bainal amil wa ma'mulihi bi ajnabi. Karena yang enggak boleh dipisah antara amil dan ma'mulnya dengan ajnabi. Dengan ajnabi kata yang asing yang bukan bagian dari kalimat tersebut. Wal aktsaru fis sama'i nasran wa nazban bal lam yarid al-Qur'anu al-Azimu illa bihi. Nah, kebanyakannya itu hanya pada didengar aja, baik berdasarkan dengar nasar, prosa, atau nazom. Bahkan tidak terdapat di Qur'an al-Azim kecuali dengan yang itu tadi. Ya, berarti yang ma'mul, amilnya adalah yang kedua. Wa qawlu fa in a'malta al-awwala, kalau antum amilkan, jadikan yang pertama ya disabkihi itu ai fil ismi zahir, itu pada isim zahir ala ikhtiyarihi al-kufiyyin, berdasarkan pilihan ulama-ulama Kufah, admarta as-sani, berarti antum mudmarkan ya ma'mul yang kedua ya. Ya, admarta fis-sani kullama yahtaju ilaihi min marfu'in. Ya, antum domirkan segala yang dibutuhkannya berupa marfu', wa mansub, majrur, kama huwa zahirun min amsilatil musannif. Sebagaimana itulah yang nampak dari contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Fa bil misalil awal, contoh yang pertama yaitu qama wa qa'ada akhawaka. Ya, wa qa'ada sebenarnya fa'il udah ada ya, alif tasniyah ya. Nah, sedangkan koma butuh fa'il dari ya membutuhkan akhawaka sebagai fa'il dari dia. Ya. A'malna as-saniya fi dhamir, berarti kita amalkan yang kedua pada dhamir marfu. Ya. Al-mahal fi dhamir al-marfu al-mahal. Ya, mahalnya secara mahal aja. Fi mali raf'in. Apa itu? Ya. A'malna as-sani fi dhamir al-marfu al-mahal. Wa huwa alif tasniyah, itu alif tasniyah. Ya, ar-raji ila akhawaka, yang kembali kepada akhawaka. Litaqaddumihi rutbatan, karena dia lebih dahulu secara rutbah tingkatan. Wa fisani wasalis huma darabani wa akramtu Zaidun, darabani wa akramtu huma akhawaka, a'malna as-saniyah. Kita amalkan yang kedua. Aidan juga fi dhamir al-mansub al-mahalli al-aidi lima ba'dahu. Ya. Wa fi rabi' wal khamis wa huma marabi wa marartu bihima akhwaka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berarti kita amalkan yang kedua aja. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Berarti ala Muhammad itu ma'mul dari yang shalli. A'malna as-sani was-salis fi dhamir, kita amalkan berarti fungsikan yang kedua dan ketiga udah pada dhamir, makanya dikasih alaihi alaihi alaihi. Ya, fi dhamir al-majrur al-mahalli al-a'id lima ba'dah kepada istilahnya. Wa la yajuzu hadfuhu, enggak boleh dihadaf idza kana marfu'an biittifaqin, apabila dia marfu' berdasarkan kesepakatan. Wa la idza kana mansuban illa fi daruratin, enggak boleh juga mansub kecuali dalam keadaan darurat. Wa qawluhu in a'malta as-saniya, kalau antum amalkan yang kedua ay fi ismi dhahir ala ikhtiyaril basriyyin, ya wa huwa rajih li qurbihi, ini yang rajih kama taqaddama. Admartahu ay wujuban, antum domirkan dia ay ji'ta bihi domiran mutabiqan, antum datangkan domir yang sesuai li dhahir dengan isim dhahir al mutanaza yang diperselisihkan fihi tadi. Fa in kana mufradan, ya, kalau dia mufrad, ya. Ustutira fil fi'li, maka dia apa, dia mufrad istatara fil fi'li, yang dia mustatir di fi'il, kama fi nahwi darabani wa akramtu Zaidan. Lihat, darabani itu butuh Zaidan seperti jadi fa'il. Wa in kana musannan au majmu'an, tadi bukan istatara, ustutira. Ustutiranya, dia dimustatirkan daripada fi'il. Berarti nanti pada fi'il dorobani, fa'ilnya mana? Kan Zaidan gak bisa lagi tuh, udah ngalah. Berarti fa'ilnya huwa. Sama kan dengan Zaidan kan? Wengkana, kalau di musana atau jama' bu, ya itu, buriza, ditampakkan. Kama fil amsilatil musonib. Iya gak? Di amsilatil musonib gimana tuh? Ya. Koma waqo'ada akhwaka, ditampakkan. Ya. Kenapa? Karena akhwaka itu ternyata diambil oleh koma. Berarti mana fa'il dari qa'ada? Udah tampakkan, buriza, ditampakkan. Gak boleh ustutiro. Ngerti gak? ya. Berarti kasih alif tasniyah. Kalau dia jamak begitu juga. Ya, jamak begitu juga. Ngerti mantok? Muslih. Ngerti enggak? Berarti dengan waw atau ya saja. Hah? Ya, waw lah. Mana lagi tadi? Wala tahdzifhu. Jangan antum hadzaf. Ya, jangan antum hadzaf. Kalau antum hadzaf enggak ketahuan kan? Limtina'i hadzfil umdati. Karena terlarang menghadzaf sesuatu yang umdah. Kan fa'il dia. Yang namanya fa'il umdah. Kalau maf'ul fadlah. Jar majrur fadlah. Fa'il naibul fa'il umdah. Ya. Ngerti ya umdah fadlah ya? Masa udah belajar sampai halaman 425 masih enggak ngerti umdah fadlah. Wa qawluhu hadzaftahu ay wujuban. Ini qawluhu hadzaftahu yang mana nih? Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadzaftahu. Antum hadzaf. Kenapa? Karena di fadlah boleh dihadzaf. Wajib ai ji'ta bihi dhamiran, yaitu antum datangkan dhamir yang mutabiqan di mana tadi? Wujuban kama fil amtsilatil musannif. Fa fil ayah al mutaqaddimah ayat yang lalu yaitu firman Allah wa atuni wa ufrik alaihi kitra amalna asaniya fi dhahir. Kita amalkan yang kedua yang zahirnya. Berarti kitra maf'ul dari ufrik. Ya. Wal awal fi dhamirihi. Wa hudifa likaunihi fadlatan. Ya. Nah, berarti yang pertama gimana nih? Wa atuni. Kan dia butuh maf'ul yang kedua ya? Nah, maf'ul yang pertama udah ada tuh ya. Maf'ul yang kedua apa? Udah pada dhamir aja. Nah, dihadzaf. Kenapa? Karena dia fadlah. Maf'ul tsani ya fadlah, maf'ul awalnya dia fadlah. Asalnya berarti gimana? Wa atunihi. Nah, itu. Ada. Wa kadza yuqalu fil misalain al akhirain. Nah. Demikian pula yang dikatakan pada dua contoh yang akhir. Yang darabani wa akramtu Zaidan dan wa Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammadin. Wala yajuzu itmarul mansub awil majrur. Enggak boleh dihadaf. Ya, di itmar disembunyikan yang mansub dan majrur, fala yuqal fi misalai al musannif, ya. Yang tadi darabani wa akramtu Zaidan, ya, enggak boleh. Darabtuhuma, enggak boleh antum domirkan. Wa darabani akhwaka, enggak bisa. Udah biarin aja. Darabani wa akramtu Zaidan, berarti darabani huwa, gitu kan? Nah. Baik. Marartu bihima wa marra bi akhwaka. Wa inna jaza dzalika fil marfu. Bolehnya itu pada marfu. Likaunihi umdatan. Ya, karena di umdah baru boleh ditampakkan. Baik, babu ta'ajjub. Bab ta'ajjub. Walahu sigotan, punya dua sigoh. Ihdahuma ma'af ala Zaidan. Yang pertama, ma'af ala Zaidan. Ma'nya ma ta'ajjubiyah. Af ala fi'il ta'ajjub. Fa'ile wajib domir mustatir wujuban. Takdiru huwa. Zaidan maf'ulun bih. Baik. Ma ahsana Zaidan, sama itu. Betapa bagus Zaid. Wa ma afdalahu, betapa utamanya dia. Wa ma amalahu. Ma berarti i'rabnya apa? Mubtada'un bi makna syai'un 'azim. Ya, sesuatu yang agung. Ya. Af'ala berarti fi'lun ma'din, fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban. Ya'udu ila ma. Wal ismul mansub ma ajmala Zaidan, berarti isim mansubnya Zaidannya apa? Al muta'ajjab minhu, yang dikagumi, berarti apa? Maf'ulun bih. Nah, jumlah itu, jumlah af ahsana Zaidan itu fi mali raf'in khobar mubtada dari ma. Karena ma isim ta'ajjub. Ya. Baik. Wasighatu wasaniyah, ini sigoh yang pertama ma'af ala. Sigoh yang kedua af'il bi Zaidin, itu maknanya sama dengan ma'af ma ahsana Zaidan. Ma'af ala Zaidan itu. Ahsin bi Zaidin, ya, itu ma ahsana Zaidan. Akrim bi Zaidin, ma akrama Zaidan. Maka af'il ya fi'lun lafdhuhu lafdul amr. Fi'il walaupun lafadznya lafadz amr. Wa ma'nahu at-ta'ajjub, namun maknanya adalah ta'ajjub, walaisa fihi dhamirun. Enggak ada dhamir di situ. Ya. Dan Ahsin bi Zaidin. Bahrfu jar Zaidin di sini fa'ilnya. Berarti ba-nya apa dong? Zaidah. Ba-nya apa? Zaidah. Karena Zaid ahsin bi Zaidin. Zaid fa'iluhu. Berarti ba-nya apa? Zaidah. Ya. Berarti Zaidin majrurun lafdan marfu'un mahallan. Ya. Wa aslu qauluka wa aslu qaulika ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun. Ai sara dha husnin. Itu dia menjadi orang yang baik. Nahu. Auraqus syajar. Auraq berdaun. Auraqa asyjaru. Pohon itu berdaun. Tsumma ghayyirat sighatuhu ila sighatil amr. Auraqa. Ya. Af'ala. Berubah sighahnya ke sighah amr. Ya. Fa qabuha isnaduhu, namun buruk isnadnya kan sanadnya ila dhahir. Fazidat alba, maka ditambahkan ba fil fa'il. Maka jadilah aurik bisa jari. Nah. Taib. Qala asyari wa qawluhu babu ta'ajub wa huwa infi'alun. Infi'alun. Dia adalah infi'al. Infi'al itu apa sih? Sikap girang, sikap emosi, reaksi lah. Nah, reaksinya. Ya hadusu yang terjadi fin nafsi pada jiwa. Inda syu'uriha bi amrin. Ya, ketika dia merasakan jiwa tadi bi amrin tentang suatu perkara, khofiya sababuhu, yang apa sebabnya itu apa samar, wa kharaja an nadhairihi, dan keluar dari nadhairi, maksudnya apa, biasanya tidak seperti biasanya gitu, wa qallat nadhairuhu, dan sedikit yang serupa dengannya, maka takjub gitu kan. Antum kan takjub itu karena yang antum kagumkan beda sama yang lain. Ya, beda sama yang lain. Antum melihat, wah ganteng banget, jago banget si Faza misalkan. Masana Faza. Ya, karena biasanya Faza biasa aja gitu. Setelah jadi Peter Parker, kegaprak Bima, langsung jadi Spider-Man, bukan langsung jago jadi si Bawe. Kita kaget, ma'asana faza. Baik. Fa kharaja bi khafiya sababuhu, yang samar sebabnya. Keluar enggak termasuk di sini al-umuru adh-dhahiratu bil al-as al-asbab. Itu perkara-perkara yang zahira sebab-sebabnya. Fala yuta'ajjabu fi syai'in minha, yang kayak gini yang enggak usah dikagumi. Walihada yuqal idza dhahara sababu batala al-ajabu. Oleh karena itu dikatakan apabila sebabnya nampak, ya batalah takjub. Ini kan faza sebabnya enggak nampak. Iya enggak? Aneh sebabnya, digaprak Bima jadi si Bawe gitu. Aneh. Gara-gara dijepret Bima main pucal langsung bisa nahu. Langsung diirop bolanya. Qurra. Qurra khabar min mubtada'in mahdhufun. Min mubtada'in mahdhufin taqduru hadhihi qurra. Bima maf'ulun bih. Min fi'lin wa fa'ilin mahdhuf taqdiru darabtu Bima. Mana kita tadi? Wa kharaja bi qillati nadhair wa kharaja an wal khuruj anha. Dan enggak termasuk di sini dengan kalimat beliau biqal bi qillati nadhair, dengan sedikit yang sama dengannya dan keluar darinya, ma yaksuru nadhairuhu, yaitu yang banyak serupa dengannya fil wujud dalam kehidupan kita ini. Fala yuta'ajjabu minhu, enggak perlu ditakjubin. Wal ajab min sifatillah sabitah. Ya, maka ajab takjub termasuk di antara sifat-sifat Allah yang valid lahu untuk Allah bil kitabi wasunnati wa ijma'i salafil ummah, berdasarkan Ya, Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Salaf. Qala bal ajibtu wa yaskharun. Bahkan aku takjub. Wa yaskharun. Bidomit ta' dengan didomahkan ta'. Ajibtu berarti Allah yang kagum. Fi qiraati hamzata pada qira Imam Hamzah wal Kasai. Wa huwa ajabun yaliku bi jalalihi, yaitu sikap takjub yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyibin wala tamtsil. Ini kau belajar buat tahawiyah tadi nih. Iya, persamaan salam tadi. Iya. Ya, tanpa ada tahrif, tanpa ada ta'til, tanpa ada takyif, tanpa ada tamtsil. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tambahin ayatnya. Hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala taj'alu lillahi andada. Fata'ajub lahu siyagun katsiratun. Ta'ajub memiliki banyak redaksi. Waridatun yang terdapat fil kitab wa sunnah wa lisanil Arab. Ghaira ya mubawwabin. Ya. Laha fi nahwi. Namun dia tidak ghaira mubawwab, tidak dimasukkan ke dalam bab itu, di dalam nahwu. Ya. Fa minal kitab, dari Al-Qur'an, firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Ya. Gimana kalian bisa kafir kepada Allah sedangkan kalian ya amwata, telah mati, kemudian Allah hidupkan kalian. Wa minas sunnah hadis, subhanallah. Ini kan takjub ini, kaifa takfurun? Gimana cerita? Subhanallah, maha suci Allah. Ketika Nabi mau bersalaman sama Abu Hurairah sedang junub. Abu Hurairah enggak mau salaman sama Nabi karena mengira dia kalau junub jangan salaman. Nabi kaget, subhanallah. Innal mu'min la yanjis. Ya Abahir, kok Abu Hurairah, mukmin itu enggak najis. Kan dia kaget ya, cuman dia enggak dimasukin di sini. Dan ucapan orang Arab, lillahi daruhu farisan. Nah, ini kan tamyiz ya. Wah, ini betapa jagonya dia sebagai penunggang kuda. Walillahi anta. Oh, betapa hebatnya Anda. Wa qatalahu Allahu min sya'ir. Ya. Ghairu dzalik minal alfat adallati ala ta'jub, dan yang lainnya yang menunjukkan pada ta'jub, tapi ini enggak dimasukin ke nahwu, ke bab nahwu. Yang dimasukin yang hanya dua redaksi tadi. Ya, af ma'af ala atau af'il bi Zaidin, gitu kan. Wa qawlu lahu siqatan ay mubawwabun, yaitu yang dijadikan bab. Lahuma keduanya fi kutubin nahwi, pada kitab-kitab nahwu. Maudu'atani li insya'it ta'ajub, yang kedua diletakkan untuk membentuk ta'ajub. Wa inna maqtasara an-nahwiyuna alihima, para ulama nahwu membatasi pada keduanya. Kenapa? Littiradil ityani bihima. Ya, karena berturut teratur ya kedatangannya pada keduanya. Fikuli maknan, ya, pada setiap makna yasihu at-ta'ajubu minhu, yang sah berta'ajub dengannya. Wa qawlu ihdahuma, salah satunya ma'af ala Zaidan ila akhir, wa hadhihi siqatu ghairu mahsuratin fit tarkibin khasin. Namun siqah ini ya, tidak terbatas pada susunan khusus, bal yadkhulu tahtaha kullu siqatin ja'at ala hadal wazan, bahkan masuk di sini ke bawahnya ini semua redaksi yang masuk ke wazan ini, kama fi amsilati al musannif. Ya, ma'ahsana Zaid itu kan, Zaidan af'ala dan seterusnya. Waqad waradat hadhihi siqatu fi maudi'ain min al-Qur'an. Ah, redaksi ini ma'af'ala ini ya, ini terdapat di dua tempat di Al-Qur'an. Yang awal ialah firman Allah, "Fama asbarakum 'alan nar." Betapa sabar ya kalian terhadap neraka. Kan kaget gitu kan. Apa ta'ajub. Dan juga firman Allah Jalla wa 'ala, "Qutilal insanu ma akfarah." Kutilal insan, bukan dibunuh, tapi binasa dia. Ma akfarahu, alangkah kafirnya dia. Ya. Kemudian yang kedua ya, wa af'il. Af'il itu kan ya, fi'il. Af'il yang berikutnya, af'il bi Zaidin. Ya. Af'il lafadznya lafadz madi, namun diinginkan sini ta'ajub. Fi'lun madin. Afwan. Af'ala dan fi'lun madin, ala sahih. Ma'af'ala, ma'nya mata ajub. Af'ala, fi'l madin. Bidalil ittisali nunil alwiqayati. Kenapa? Kok bisa disebut fi'il madhi berdasarkan pendapat yang sahih? Karena ada dalil dia bisa bersambung dengan nun wiqayah. Taqul ma afqarani ila Allah ila afwillah. Bersambung tuh. Ya, dengan nun wiqayah. Nanti ya-nya itu yang maf'ul bih. Betapa fakirnya butuhnya aku pada ampunan Allah. Ma ahsanani in taqaitu Allah. Betapa bagusnya aku jika aku bertakwa pada Allah. Nah, fa'il yang mustatir wujuban ay taqdiruhu huwa ya'udu il ala ma. Wabihi maka dengan hal ini arafna ismiyata ma. Berarti kita ketahui status isim dari ma ta'ajjub. Kenapa? Li'anna dhamaira la ta'udu illa alal asma'in. Karena yang namanya domir itu enggaklah kembali kecuali kepada isim-isim. Berarti ma adalah isim ta'ajjub. Ya, karena nanti kembali itu domir mustatir yang ada maaf ma'ahsana Zaidan, fa'il dari ahsana, domir mustatir takdiru huwa, huwanya kembali kepada ma. Nah, tempat kembalinya domir itu pasti isim. Berarti ma adalah isim. Berarti cocok disebut sebagai mubtada. Udah azan belum di masjid? Ya. Wal jumlatu khabar ma, dan jumlah ahsana Zaidan nanti sebagai khabar ay takdir syai'un azimun hasana Zaidan. Takdirnya berarti syai'un azimun hasana Zaidan. Kemudian af'il bi Zaidin bi kasril ain. Af'il wa hiya kal ula. Ini seperti yang pertama, ghairu mahsuratin. Ini enggak terbatas. Ya, fa yadkhulu tahtaha kullu sighatin ja'at ala hadzal wazn. Kamitsalai al-musannif. Berarti masuk di bawahnya semua sigoh yang pakai redaksi ini. Ya. Seperti contoh musannif, ahsin bi Zaidin, akrim bi Zaidin. Tayyib barakallahu fiik. Nah, kemudian waqad waradat hadis sigoh fil Qur'anil Azim fi maudi'ain. Ada dua sigoh ini di Qur'an. Dua tempat ta'ajub dengan af'il bi gitu kan. Asbir bihi wa asmi. Alangkah tajam penglihatan dia. Nah, gitu, pendengaran dia, alangkah tajam pendengaran dia. Asmi bihim wa absir, sama itu. Alangkah mereka tajam pendengarannya, penglihatannya. Baik. Kemudian kata musannif, Bapak. Itu fa'afil fi'il amr ya. Afil fi'lun labduhu labdul amr, maknahu ta'ajub ay bittifak. Walabduhu labdul amr walai laisa bi amrin, namun dia bukan fi'il amr. Idla maknan lil amri huna, karena enggak ada makna amr. Ya. Namun maknanya makna ta'ajub ka'anna kakulta ma'ahsana Zaidan. Ketika antum mengucapkan ahsin bi Zaidin, antum kayak ngucapin ma'ahsana Zaidan. Wa qawlu laisa fihi domir. Ya, mana tuh yang mana tuh? Laisa fi domir. Walaisa fi domir. Ah, itu. Enggak ada domir di af'il gitu. Di af'il enggak ada domirnya. Ila akhir ay li annal isma al madhkura ba'dahu huwa bi Zaidin fa'iluhu, karena Zaid fa'ilnya. Wal ba'u zaidatun lazimatun, ba yang selalu zaidah, tampil sebagai zaidah. Ya, Zaidin nanti majrur rafd dan marfu mahallan. Wa aslu qaulika, ya, berarti asalnya ialah ucapan anda ahsin bi Zaidin, ahsana Zaidun ai sarada husnin, gitu kan. Ya, ahsana Zaidun ai bi sigotil madi, dengan sigoh madi ai sarada husnin, kama qalu awraqus syajaru ai sarada waraqin. Ah, itu jadilah zawaraq, pohon yang memiliki daun. Summa dummina, ya, kemudian dimasukkan makna ta'ajub wa huwilat sighatuhu, dan sighahnya redaksinya dipindah di minal madi ila sighatil amr, dari madi ke sighatil amr jadi af'il ma'a baqa'il makna al khabari, tapi tetap makna khabarinya itu tetap demikian. Ya kan, kayak antum mengatakan ahsin bi Zaid, itu kan makna khabar, bukan makna tolab. Ya, bukan lagi antum ahsin berbuat baiklah kepada Zaid, bukan. Ya. Waltazama, ya. Ini sigohnya amar tapi maknanya insya'i itu. Waltazama dzalik. Ya. Dan dia tetap demikian li'anna fil amri ta'dhiman. Karena pada amar terdapat ta'dhim wa ta'dhim yunasibu makna ta'ajjubi. Nah, sedangkan ta'dhim di sini mencocoki makna ta'ajjub. Faqabuha isnaduhu ilal ismi dhahir. Dah buruk. Isnadnya kepada isim dhahir maka ditambahkan zidat alba fil fa'il gitu kan? Li'anna sighatal amr la tarfa'u isma dhahir. Karena yang namanya sigho amr itu dia enggak memarfukan isim dhahir. Ya enggak? Misalnya antum mengatakan Akrim. Fa'ilnya siapa Akrim? Domir mustatir takdiruhu anta. Itu enggak memarfukan isim dhahir. Ya enggak? Selalu dia domir. Ya. Domir mustatir wujuban. Ya. Fazidat alba fil fa'il. Ya, li islahil lafadz untuk memperbaiki lafadz. Walihada iltazamat ziyadatuha. Oleh karena itu harus ada ba zaidah. Ya. Fala yajuzu hadfuha, enggak boleh dihapus. Saunan ya, demi menjaga lil lafdzin alal istikbah. Demi menjaga lafadz dari supaya tidak buruk illa in kana al fa'ilu an al masdariyah wasilataha. Kecuali jika fa'ilnya an masdariyah dan silahnya. Fayaju satfuha. Ahsin bir rajul ayasduqa. Baru boleh bi ayasduqa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.